Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pada kajian sebelumnya. Kita sudah membaca satu hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah tentang haramnya membunuh jiwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan juga kita telah sebutkan ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan kita membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ya, dan jiwa yang Allah haramkan itu ada dua macam. Yang pertama darah seorang Muslim. Yang kedua darah orang kafir. Kafir apa? Kafir zimmi, mu'ahad, musta'man. Selain kafir harbi. Ini adalah jiwa-jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Bahkan sudah kita dengar bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras untuk membunuh kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh mu'ahad. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan mu'ahad itu adalah kafir yang memiliki hubungan perjanjian dengan kaum muslimin. Entah itu dia ya sebagai turis musta'man mendapatkan jaminan keamanan, atau dia orang yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah ya, dan mu'ahad itu sendiri. Jadi hadis ini mencakup tiga dari macam kafir yang dilarang untuk dibunuh. Apa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan mendapatkan dan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun. Dalam riwayat yang lain sab'ina, 70 tahun. Tentunya ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka orang kafir, walaupun mereka orang yang tidak beriman kepada Allah, namun Islam memerintahkan kita untuk bersikap adil. Demikian. Nah, kemarin kita sampai di sini. Mungkin sedikit kita menambahkan, bagaimana kalau memang terjadi seorang muslim membunuh orang kafir. Seorang muslim membunuh orang kafir. Apakah dikisos ataukah tidak? Adapun pembahasan membunuh muslim dengan muslim nanti kita bahas pada hadis setelahnya. Apakah dikisos? Jawabannya tidak dikisos. Jika terjadi seorang muslim membunuh seorang kafir dengan sengaja atau salah khata, maka dia hanya wajib membayar diyah, denda. Dendanya berapa? Dendanya adalah setengah diyatnya membunuh seorang muslim. Setengah saja. Iya. Berapa setengahnya kalau membunuh seorang muslim itu 100 ekor unta? Berarti setengahnya 50 ekor unta. Asy'ib Ibnu Baz rahimahullah mengatakan bahwa 100 ekor unta itu kalau diperkirakan sekarang dengan rial itu sekitar 100 ribu rial. Kalau sekarang kita lihat misalkan krusnya 1 rial sekitar 3.600-an lah ya. Berarti kalau 1.000 100.000 tadi berarti 360 juta. Ya, ini untuk membunuh seorang muslim setengahnya. Demikian. Nah, ini denda bagi orang yang membunuh kafir namun bukan kafir harbi. Dia wajib membayar dia. Kemudian perhatikan tadi Asy'ib Muqbil mengatakan membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan al-haq. Maknanya kalau membunuh jiwa dengan haknya maka itu diperbolehkan. Walaupun darah itu pada asalnya diharamkan untuk ditumpahkan. Apa saja hak yang membolehkan darah seorang muslim itu ditumpahkan? Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalas." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Artinya dengan tiga sebab ini darah seorang muslim boleh ditumpahkan. Seorang muslim boleh dibunuh karena tiga sebab ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyib, seorang muslim ataupun muslimah yang berzina dan dia sudah pernah menikah. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i ada tambahan zanin muhsan, lebih jelas. Seorang muslim yang muhsan. Muhsan maknanya sudah pernah menikah. Iya. Ini yang pertama, jika seorang muslim yang sudah menikah, sudah pernah menikah kemudian melakukan zina, iya, kemudian ketangkap dengan berapa saksi? 4 saksi. Atau dia mengaku, datang kepada hakim, kepada penguasa, maka hukumannya adalah dirajam, dibunuh sampai meninggal. Loh, dia kan muslim. Ya, dia muslim. Tapi dia telah melakukan hal yang menyebabkan darahnya ditumpahkan, yaitu apa? Zina. Demikian. Yang kedua adalah asayibu zani wan nafsu bin nafsi, yaitu hukum kisas. Kisas. Seorang muslim membunuh saudaranya yang lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Iya. Maka orang yang membunuh ini dikisos, dibunuh. Walaupun dia seorang muslim. Karena dia telah melakukan sebab yang menyebabkan ia boleh ditumpahkan darahnya, yaitu membunuh. Iya. Dan dia dibunuh dalam keadaan ditegakkan had, bukan murtad. Bukan murtad. Begitu pula orang yang zina, dia dibunuh dalam keadaan dia itu had dan terkena had, hukuman atau kita istilahkan pidana, bukan murtad. Iya. Dan tambahan faedah, jika seseorang di dunia sudah ditegakkan hukuman terhadap dosa tertentu, maka di akhirat dia tidak akan diulangi lagi hukuman tersebut, karena itu sudah menjadi kafarah bagi dia. Sebagaimana disebutkan riwayat ini oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam kitab ini, Jami' Shahih, dalam tempat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Orang yang murtad. Orang yang murtad dari agama Islam. Iya. Siapa saja seorang muslim dia murtad dari agama Islam, maka kemurtadan dia yang menyebabkan dia boleh dibunuh. Dan yang menegakkan pembunuhan ini, had ini, adalah penguasa. Iya. Nah, ini diantara 3 perkara yang membolehkan seorang muslim ditumpahkan darahnya. Barang siapa yang membunuh saudaranya dengan 3 sebab ini, maka dia telah membunuh saudaranya atau telah membunuh jiwa dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Kemudian wa akhdul mal al muslim bi ghairi haq, dosa berikutnya mengambil harta seorang muslim dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil. Kita berpindah ke permasalahan kedua, yaitu memakan atau mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil. Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun. Darah kalian, harta kalian. Nah, ini yang kedua. Harta kalian pun haram. Seorang muslim mengambil harta saudaranya, memakan harta saudaranya tanpa hak, haram hukumnya, dan itu dosa besar. Adapun larangan ini dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian kaum muslimin dengan cara yang batil. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang dilandasi saling ridha di antara kalian. Iya, ini dua ayat yang menjelaskan kepada kita haram mengambil, memakan harta seorang muslim dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak. Iya. Sehingga kita bisa golongkan, kelompokkan memakan harta saudara semuslim, memakan harta orang lain, itu ada dua macam. Yang pertama dengan cara yang hak. Iya. Dengan cara yang hak. Ini diperbolehkan. Seorang muslim mengambil, memakan harta saudaranya dengan cara yang hak, itu diperbolehkan. Oleh karena itu Allah menghalalkan perdagangan. Ini diantara salah satu cara, atau ya, memakan harta seorang muslim dengan cara yang hak. Saling tukar barang, yang satu mendapat untung berupa uang, yang satu mendapatkan untung dari saudaranya berupa barang. Ini salah satu mengambil harta orang lain, saudaranya, dengan cara yang hak. Iya. Adapun yang dilarang adalah tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bil batil, dengan cara yang batil. Iya. Apa saja bentuknya memakan harta dengan cara yang batil? Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di antaranya adalah dengan ghasab. Tahu ghasab? Ghasab itu mengambil dengan terang-terangan karena dia merasa kuat, memiliki kekuatan, sehingga dia semena-mena mengambil harta tetangganya, saudaranya. Yang kedua dengan cara mencuri. Iya. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi, masuk kepada kategori makan harta saudaranya dengan cara yang batil. Kemudian khianat dalam titipan. Seseorang dititipi sepeda motor lalu dijual, uangnya buat makan. Iya, kan khianat. Iya. Atau apa? Iya, dititipi kendaraan, dia pakai kendaraan sampai rusak, padahal dia tidak mendapatkan izin. Sama. Rusak. Akhirnya orangnya datang dan mengatakan, oh motor antum rusak. Padahal dia yang menyebabkan rusak. Maka dia pun termasuk memakan dan mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Kemudian ar-riba, dengan cara riba, dengan semua jenisnya. Iya, minjamkan uang kepada saudaranya 1 juta, kamu balikinnya 1.500.000. Nah, itu masuk kepada mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Termasuk juga al-qimar, judi. Dengan segala bentuknya. Iya. Atau dikatakan al-maisir. Judi dikatakan al-maisir karena dari kata yusr, mudah dapatnya. Iya. Satu muamalah mengandung qimar atau judi. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, jika kedua belah pihak itu masih kemungkinan kuat untung dan rugi, itu sudah ada unsur judi. Ketika antum atau seseorang bermuamalah dengan pihak kedua, kok masih ada unsur mukhotoroh, untung-untungan, bisa untung, bisa rugi, belum pasti, ya, maka itu mengandung judi. Ya, misalkan seseorang menyewakan tanahnya kepada penggarap, ya, dan dia mensyaratkan dibagi dua, kamu yang sebelah sana panenannya, saya yang sebelah sini, begitu. Jadi kalau panenannya misalkan pas dia yang bagus, berarti si penggarap dapat banyak, si pemilik tanah rugi, ya bagian sini. Atau sebaliknya, ketika misalkan lahan sebelah sana jelek dan sebelah sini bagus, maka si penggarap rugi. Nah, ini unsur mukhotoroh, ada unsur untung-untungan, tidak pasti. Berbeda jika menyewa dengan nilai yang jelas, apapun hasilnya, berapapun hasilnya, kita bagi dua. Demikian, ini kan jelas, tidak ada unsur judi. Kemudian al-ghish fil bai', berbohong, menipu ketika menjual. Ya, jual mobil, masya Allah bagus ini mobilnya, belum turun mesin, padahal sudah turun mesin 10 kali. Ya, tapi bilangnya belum turun mesin, kan ghish. Bagus, belum rusak bodinya, padahal sudah pernah rusak. Di bawahnya rusak. Misal, akhirnya laku misalkan 50 juta, padahal kalau tahu kecacatannya paling 10 juta atau 25 juta. Nah, dia ketika itu termasuk kepada kategori memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Kemudian memakan upah pegawainya. Ia ya memiliki pegawai. Memiliki pegawai harusnya dikasih upah sekian sekian sekian, namun upahnya dia makan dan tidak diberikan kepada pegawainya. Ini pun termasuk kepada kategori memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Kemudian juga mengambil upah terhadap pekerjaan yang enggak dia lakukan. Ini kalau tadi kan tuannya, bosnya, sekarang pegawai minta upah, tapi padahal apa? Upah itu ya bukan imbalan dari pekerjaan dia. Dia enggak melakukan apa-apa pada hari itu, tapi dia minta upah. Dengan menipu catatan misalkan. Hari ini enggak masuk, tapi ditulis apa? Ya, masuk. Ya, supaya dapat upah, karena kalau enggak dicoret enggak dapat upah, tapi kalau di hadir misalkan, oh berarti dapat upah hari itu. Padahal dia enggak kerja. Iya. Ini pun sama. Ya. Masuk kepada memakan harta dengan cara yang batil. Seorang muslim tidak boleh meminta upah ya terhadap sesuatu pekerjaan yang dia enggak lakukan. Iya, bukan hak dia. Kemudian yang berikutnya termasuk memakan harta dengan cara yang batil, mengambil upah terhadap ibadah yang ibadah itu tidak sah kecuali harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Azan, akhdhul ujrah 'alal adzan. Dia meminta upah sebagai tukang azan. Iya, atau untuk salat. Tidak boleh. Iya. Kemudian termasuk juga akhdhuz zakat was sadaqat. Mengambil harta zakat. Iya. Ditugaskan menjadi amil mengumpulkan zakat ternyata ketahuan zakatnya malah justru apa? Dimakan sama dia. Dibelikan tanah, dibelikan rumah. Iya. Mengambil harta wakaf. Al-awqaf. Iya. Wakaf-wakaf tanah, bangunan, ataupun barang, kendaraan. Diambil menjadi hak pribadi. Ini pun ya banyak terjadi. Iya. Yang seperti ini. Waliyadzubillah. Itu termasuk kepada memakan harta dengan cara yang batil, yang merupakan dosa besar. Nah, itu diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'di dalam tafsirnya. Seorang muslim benar-benar ya mendapatkan hartanya dari yang halal. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti kita harus yakin bahwa Allah akan menjanjikan jalan keluar. Ya. Yang harus kita lakukan adalah sabar dan yakin. Kadang orang kurang sabar dan yakin, saya sudah bertakwa, ya sudah menempuh cara yang halal, kok susah ya? Iya. Demikian. Berarti dia enggak sabar. Padahal Allah sudah menjanjikan. Janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Tinggal kita sabar dan yakin menunggu waktunya. Seorang bekerja dengan pekerjaan yang halal, tidak mengambil harta saudaranya dengan cara-cara yang haram, dengan ambisi-ambisi yang menyebabkan dia menzalimi, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Seperti tadi, menipu, menzalimi saudaranya. Ya, menjual di atas penjualan saudaranya, membeli di atas pembelian saudaranya, haram, karena ambisi supaya dia mendapatkan ya untung yang banyak. Tidak demikian, karena harta yang diraih dari cara yang batil itu tidak akan berkah dan akan menjadi penghalang dia doanya terkabulkan memakan harta yang haram. Dia memberi makan anaknya dan istrinya dari yang haram. Sedikit namun dari yang halal itu lebih baik dibanding banyak namun dari yang haram, maka itu tidak berkah. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Aba Ghadiyah, riwayat Ahmad, redaksinya sama. Hadis kedua, kita lewati saja. Hampir sama redaksinya. Kita masuk ke hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل. Nanti di yaumul qiyamah seseorang memegang tangan orang yang satunya. Fayaqul ya rabbi hadza qatalani. Orang yang memegang tangan mengatakan, wahai Rabbku, orang ini telah membunuhku. Fayaqulullahu lahu lima qatalahu. Maka Allah berkata kepada orang tadi, kenapa? Atau kepada orang yang dipegang tangannya, kenapa engkau membunuh dia di dunia? Fayaqul, maka dia mengatakan, qataltuhu litakuna al-izzatu lak. Aku membunuh dia supaya kemuliaan itu untukmu ya Allah. Artinya dia membunuhnya karena jihad. Fayaqulu, maka Allah menyatakan, fa innaha li. Kalau begitu itu untukku. Wa yaji'ur rajul akhidan biyadir rajul. Yang kedua, seseorang kembali, ada yang memegang tangan orang lain. Fayaqul inna hadza qatalani, ya Allah, orang ini membunuhku. Fayaqulullahu lahu lima qataltahu, Allah mengatakan kepada yang dipegang tangannya, kenapa engkau membunuh dia? Fayaqul litakunal izzatu li fulan, supaya kemuliaan itu untuk orang, artinya membunuh tanpa hak, karena membela kaumnya, karena ya permasalahan dunia atau yang lainnya. Fayaqul innaha laysat li fulan fayabu'u bi ismihi, sesungguhnya itu bukan untuk fulan, kemuliaan itu bukan untuk yang engkau membunuh karenanya, bukan. Fayabu'u bi ismihi, maka dosa itu kembali kepada dia, kepada orang yang membunuh. Iya, perhatikan di sini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi nanti orang yang dibunuh dan dibunuh akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Itu sudah kepastian akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diadili, akan dihakimi. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang membunuh tanpa hak ya memiliki tiga hukuk, tiga hak yang harus dia penuhi. Yang pertama, ketika dia membunuh saudaranya, hak pertama yang harus dia penuhi adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu membunuh. Bahkan kemarin telah kita sebutkan, Ibnu Abbas berpendapat orang yang membunuh saudaranya semuslim dengan sengaja, dia kekal dalam neraka. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Berdalikan dengan ayat ini, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, perhatikan, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini ancaman yang sangat keras. Oleh karena itu Ibnu Abbas berpendapat tidak diterima tobatnya. Kekal di dalam neraka. Atau bukan tidak diterima, afan, tapi seorang yang membunuh dan tidak bertobat tidak diampuni dosanya. Seperti syirik, tidak diampuni, dia kekal di dalam neraka. Namun yang benar, jumhur ulama mengatakan dosa membunuh akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia seorang muslim. Dan para ulama mengatakan bahwa khalidan fiha di sini bukan berarti kekal, tetapi maknanya tinggal dengan waktu yang sangat lama, karena besarnya dosa membunuh. Demikian. Nah, ini yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah. Jika tidak bertobat, hubungannya nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusannya nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua adalah urusannya dengan wali yang dibunuh, orang tuanya. Harus diselesaikan. Kalau dia tobat dari membunuh, maka dia harus menyelesaikan hak yang kedua, datang kepada walinya. Kalau tidak, maka belum selesai, tobat dia belum sempurna. Iya, belum sempurna. Iya, datang kepada walinya, walinya memaafkan atau dikisas atau apa, bayar dia. Iya, konsekuensi dia membunuh. Iya. Sebagaimana tadi diatnya seorang muslim dengan 100 ekor unta. Iya. Yang ketiga adalah urusan dia, hak dia bersama orang yang dibunuh. Yang ketiga, nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jangankan manusia ya. Kezaliman-kezaliman manusia yang dilakukan, hewan pun Allah akan bangkitkan. Latu addunnal huququ ila ahliha, dalam Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Latu addunnal huququ ila ahliha hatta yuqadu lisatil qarna lisatil jalha. Sungguh hak-hak itu akan Allah berikan kepada pemiliknya, yang dulu di dunia haknya diambil, dizalimi, nanti di yaumul kiamah akan dikembalikan. Sampai-sampai hewan yang bertanduk itu akan dibangkitkan ya, untuk dikisas oleh hewan-hewan yang dulu ketika dunia ditanduk oleh hewan-hewan yang memiliki tanduk. Iya. Digantian ya istilahnya, gantian. Dulu hewan ini menanduk sampai mati, sampai terluka. Allah bangkitkan, Allah pertemukan dua hewan ini, entah itu kambing, entah itu ya, apa saja akan dibangkitkan oleh Allah dan dikisas. Ya, setelah itu mereka selesai dan menjadi abu, menjadi tanah. Iya, selesai. Jadi hewan pun dibangkitkan dalam rangka untuk muqabalah, bukan untuk hisab tapi muqabalah. Ini hewan yang tidak berakal, apalagi manusia. Sekecil apapun kezaliman akan Allah ya selesaikan, Allah akan berikan kepada pemiliknya. Hati-hati menzalimi manusia. Kebaikan kita akan diambil. Iya. Dengan ucapan kita, dengan tangan kita. Jangan sampai kita mengambil harta saudara kita tanpa hak. Hati-hati. Kita kembali ke sini bahwa orang yang membunuh akan dipertemukan dengan orang yang dibunuh. Dan kondisinya seperti yang kita baca dalam hadis. Akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu membunuhnya? Jika dia tidak punya alasan dan ternyata membunuhnya tanpa hak, maka dia mendapatkan dosa membunuh. Dan jika Allah ampuni, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika tidak, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dengan waktu yang sangat lama. Dengan waktu yang sangat lama sesuai dengan dosanya. Wal-iyadzubillah. Iya. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainal 'abdi yaumal qiyamati ad-dima." Perkara yang akan diselesaikan di yaumul qiyamah antara hamba pertama kali adalah permasalahan darah. Iya. Jadi ada dua perkara yang pertama akan ditanya ya dari seorang hamba. Yang pertama amalan yang hubungannya antara dia dengan Allah, yaitu apa? As-salah. Setelah as-salah selesai, maka Allah akan bertanya kepada orang tersebut tentang darah. Apakah dia di dunia pernah menumpahkan darah atau tidak? Jika tidak, alhamdulillah, dia berada dalam kondisi yang sangat lapang dan sangat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim itu akan tetap dalam kondisi baik agamanya selama dia belum menumpahkan darah. Jangan sampai, bagaimanapun seorang muslim kondisinya, jangan sampai menumpahkan darah saudaranya muslim ya dengan sengaja. Jangan sampai, karena kondisinya kalau orang sudah membunuh ya berat, dosa membunuh itu sangat berat. Berat urusannya. Bukan hanya urusan dengan yang dibunuh, tapi tadi tiga yang harus dia penuhi. Hak dia terhadap Allah, kepada walinya, kepada orang yang dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.